Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya arhamar rahimin, irhamna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai segala kejadian. Tidak ada pertemuan ini kecuali pasti Allah yang menggerakkan. Semoga Allah yang maha tahu isi hati kita menerima amal kita ini. Karena tidak ada yang terpenting dalam hidup ini selain Allah menerima amal-amal kita jadi sesuatu yang diridhoi Allah. Dunia mau sebel kepada kita silakan saja. Yang penting Allah sayang kepada kita. Orang mau mencaci maki sesukanya silakan saja. Tidak ada apa-apanya. Yang penting kita tidak dicaci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Adakah yang tersembunyi dari Allah? Apakah Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah Allah tahu isi hati kita? Apakah Allah tahu semua masalah kita? Yakin? Yakin? Alhamdulillah. Kalau gitu perlu tidak curhat ke orang lain? Perlu. Kalau curhat mencari solusi kepada ahlinya sesudah meminta tolong kepada Allah. Karena Allah suka nolong kita ya lewat sebagian hamba-hambanya. Tapi bukan untuk berkeluh kesah, melainkan mencari solusi syariat. Tapi itu baru boleh dilakukan sesudah curhat ke Allah. Kalau langsung ke makhluk, tidak ke Allah dulu, bisa jadi bertemu dengan orang yang salah. Tapi kalau ke Allah dulu, nanti Allah memilihkan siapa di antara hambanya yang jadi jalan solusi darinya. Alhamdulillah, minggu lalu yang mana kita? 174. Kita ulang dulu biasanya ya. Sepadal Ustaz, 174 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai. Siapa yang benar-benar mengenal kepada Allah, maka pasti dapat melihatnya pada tiap-tiap sesuatu. Jadi ibu bapak, yang termahal dalam hidup ini adalah zikrullah ta'ala. Mengingat Allah. Siapa yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak ingat kepada Allah. Karena fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Orang yang paling dicintai Allah itu orang yang paling banyak diingat Allah secara spesial. Dan siapakah orang yang diingat Allah secara spesial adalah yang paling banyak zikrullah ta'ala. Nah jadi kalau orang makin yakin ke Allah itu makin susah lupa. Kenapa? Karena apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, pasti nyambung ke Allah. Coba, kita lihat sesuatu. Yang kita lihat ini ciptaan siapa? Halo, jawab. Ciptaan Allah. Jadi kita susah lupa, hanya dengan satu niat aja. Niat melihat ciptaan Allah. Lah sejauh mata memandang, memang ciptaan siapa? Ciptaan Allah kan bukan hanya pemandangan yang luar itu. Saya juga ciptaan Allah. Jadi Bapak Ibu lihat saya tuh harusnya ingat kepada Allah. Oh itu tuh makhluk ciptaan Allah. Kok gitu ya? Dosa ngomong gitu. Mendengar sesuatu pasti ciptaan Allah. Siapa yang bisa bunyi tanpa izin Allah? Coba ini suara apa? Oh, oh, oh, oh. Suara apa? Suara saya, hadirin. Itulah sebabnya saya tidak mau menggonggong dulu kan. Oh, kok suara anjing? Aduh. Suara saya menyerupai ayam. Kalaupun ada ayam berkokok, telinga ke suara ayam, hati ke Allah. Nah, suara siapa itu? Oh, kunti itu. Hadirin, kalaupun ada suara kuntilanak, saya belum pernah dengar dan tidak minat dengar sama sekali ya. Ingat ke Allah. Dan tidak ada suara-suara yang bunyi di alam semesta ini kecuali dengan izin Allah. Ada yang nyeletuk, bagaimana kalau suara orang kentut? Itu pun dengan izin Allah, hadirin. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Maaf ya, kita tidak boleh meremehkan buang angin. Buang angin itu salah satu bagian dari nikmat. Kalau orang tidak bisa buang angin bermasalah, dan kita pasti membuang angin karena makanan kita mengandung unsur-unsur gas yang kalau enggak dikeluarkan bisa bengkak kita ini. Masya Allah. Makanya kalau ada yang buang angin di sebelah kita langsung bagaimana? Alhamdulillah, telinga saya masih normal, bisa mendengar suara selembut ini. Lalu tercium, alhamdulillah hidung saya masih peka, bisa membedakan bau-bauan. Sudah, bersyukur saja, dan enggak lama. Dan percuma kita bereaksi negatif karena mustahil bisa dikembalikan, ya kan? Kita ribut juga sudah tersebar. Tapi kan bau kan sudah terhisap, udah gimana lagi ya? Udah jadikan zikir saja, ya Allah, semoga teman saya ini sehat gitu. Lebih enak kan? Gak usah suudon, dia pasti sudah sekuat tenaga menahan diri. Tapi tidak tertahankan ya. Udahlah yang gitu-gitu aja jadi masalah besar. Jadi zikrullah, jadi amal soleh. Sekarang kita merasakan sesuatu. Lah perasaan ini dari siapa? Misal rindu, kita kan gak ngerti kenapa ada rindu. Cinta, seperti apa cinta, betul tidak? Kenapa ada jatuh cinta? Kenapa ada sakit hati? Kenapa ada cemburu? Kenapa ada dengki? Ini rasa ini kita gak ngerti karena gak ada bentuknya. Tapi ada rasanya. Harusnya tiap ada rasa itu langsung sadar Allah pemiliknya, ya kan? Makanya kalau saudara rindu ke sesuatu, ke seseorang, harus zikir. Karena kalau enggak jadi nelangsa. Allah menanam rasa itu supaya kembali kepada dia. Termasuk sakit hati, pedih gitu, itu kalau enggak pakai zikir mah awet pedihnya. Cemburu, ini saya paling sering nanya ini. Sudah pernah merasakan cemburu, Bu? Sepuh-sepuh masih cemburu, Bu? Bagaimana rasanya cemburu? Bahagia atau menderita? Ini teh ilmu, bukan main-main. Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Tidur jadi nyenyak atau susah? Makan jadi enak atau enek? Dengan penderitaan seperti itu, urusan jadi beres atau nambah? Tuh kan, udah nelangsa menderita nambah. Itu yang dicemburuin tuh jadi jinak atau makin lincah? Salah, makanya kalau udah ada rasa cemburu, itu pintunya cuma satu, kembali ke Allah. Karena yang ibu cemburuin, yang bapak cemburuin itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Gak bisa diakalin, gak bisa dikadalin, gak bisa. Mau dimarahin makin gak pulang. Ya. Ini serius hadirin. Makanya kalau ada cemburu gak kembali ke Allah ya namanya DTA, derita tiada akhir. Atau NSL, nelangsa selamanya. Terserah saya lah, sekarang kan masa DSB terus ya. NSL ya, nelangsa selamanya. Mendengar sesuatu, merasakan sesuatu, ingat Allah. Dingin, ingat yang ciptakan cuaca adalah Allah. Jangan mengeluh. Panas, ingat Allah. Lapar, ingat Allah. Siapa yang ciptakan perut kita ini? Kita enggak ngerti perut ini seperti apa. Kok ada kerubuk-kerubuk gitu ya. Kalau lapar enggak ingat Allah itu masalah. Rindu, ingat Allah. Gimana kita ketemu dengan yang dirindukan? Makin rindu, makin nelangsa. Zikir obatnya, buka Quran. Al-Quran itu, inti dari Al-Quran itu adalah dipahami dan diamalkan. Itu intinya. Dalam prosesnya, supaya cinta senang membaca dengan benar, kemudian bisa menghafalkan, lalu mengamalkan. Karena inti dari Al-Quran itu adalah dipahami dan diamalkan. Ya, kalau orang baca Quran tapi tidak paham dan tidak mengamalkannya, ini bermasalah dari niat biasanya. Hafal Quran juga kalau tidak memahami dan mengamalkannya, tapi saya belum paham, Nah, kalau membacanya ikhlas, niat takarub kepada Allah, itu sudah bisa jadi obat tuh. Yang rindu, yang jatuh cinta, baca Quran, lalu baca terjemah, aneh tapi nyata, hati kita bisa lebih tentram. Serius hadirin, coba yang cemburu-cemburu itu ya, ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, terus baca Quran dengan benar, sambil sudah itu baca terjemahnya. Allah tahu kita lagi berkecamuk cemburu, hati kita milik Allah, kalau Allah berikan tenang, tenanglah. Gitu. Ingin sesuatu? Jawab. Ingat Allah. Karena apa yang kita inginkan pasti milik Allah. Coba ingin apa? Coba ingin apa? Cepat. Ayo ingin apa? Ingin jodoh? Itu harus minta ke Allah. Itu udah setiap akhwat ciptaan Allah. Ayo, udah minta belum kepada Allah? Percuma nyari ke sini, ini ibu-ibu semua di sini. Bukan tidak boleh nikah sama ibu-ibu ya. Minta dulu ke Allah, tapi saya wajah saya kurang cakep, ilmu saya juga tidak banyak. Lah enggak ada kaitan atuh wajah dengan jodoh kan? Yang menciptakan wajah adalah Allah. Yang ngatur jodoh adalah Allah. Aneh, gak masuk di akal. Masa gara-gara hidung kita kayak gini terus gak punya jodoh? Gak mungkin. Ada yang lumpuh jodohnya, ada yang tunanetra, ada yang tuli, ada yang tidak ada tangan. Kalau Allah jodohkan mah jadi. Makanya jangan suka minta-minta ke siapa-siapa. Tapi calon mertua saya itu gak suka sama saya dan dia terus menolak. Berarti bukan jodohnya, ya makanya ditolak juga. Nah kalau jodohnya mah biasanya dibalikin jadi ridho, jelas. Sok ingin apa? Bicara hadirin, siapa tuh diijabah? Ini ingin apa bu? Ingin umroh? Atau tinggal daftar hadirin. Saya udah daftar tapi belum sanggup bayar. Oh, asal tahu aja ya, yang umroh, yang haji itu secara syariat sebagian besar tuh nggak bayar sendiri. Ada yang dibayarin suaminya. Lah iya, berarti nggak bayar dia. Ada yang dibayarin mertua. dibayarin anak, dibayarin kantor, ada yang dapat hadiah, betul? Banyak-banyak kalau Allah mau ngundang, sangat banyak. Pertanyaannya, sudah belum minta diundang oleh Allah ke Tanah Suci? Ibu mau segera dipanggil oleh Allah atau diundang? Tolong doakan agar saya segera dipanggil oleh Allah. Sekarang, tadi ingin apapun pasti milik Allah. Ingin sehat, ya Allah lah yang menggenggam tubuh kita. Ingin rejeki, satu-satunya yang ngatur lalu lintas rejeki itu cuma Allah. Tidak ada lagi yang lain. Yang lain cuma jalan-jalan aja. Jalan sampainya rejeki. Ingin bahagia, lah hati ini milik Allah. Sudah tahu belum salah satu pintu bahagia? Ini mau tahu? Ibu masih ingat ceramah AA tentang tukang jeruk? Ada yang ingat enggak? Nah, ibu ingat ya? Ceritain, ayo. Supaya efisien. Ganti ah, jangan jeruk sekarang. Apa yang lagi musim, Pak? Mangga. Berapa mangga sekilo, Pak? Berapa ini mangga? 15. Hah? 15 ribu? Mahal amat. 5 ribu ya? Gak bisa, Bu. Modalnya aja 12,5. Hah? Kalau gitu 12,5. Cak, saya beli 12,5. Harga 15 dibeli 12,5. Yang kedua, berapa harga mangga? 15. Oke, kalau gitu. Saya beli sekilo, gak pakai nawar. Harga 15, bayar 15. Yang ketiga, berapa harga mangga? 15. Pas ada uang, 20, silakan. Ini kembaliannya apa 5 ribu? Gak apa-apa, silakan aja. Coba. Mana kira-kira di antara tiga orang itu yang kelihatannya hidupnya bahagia? Nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Tuh kita udah tahu ya. Orang yang kira-kira wajahnya tenangan yang mana nih? Bayangkan, satu, dua, tiga. Kita udah tahu tuh. Orang yang senang berbagi kebaikan itu bahagia, tenang. Coba. Mana kira-kira yang paling banyak didoakan oleh tukang mangga? Satu, dua, tiga. Tiga, ya Allah. Sing berlipat rizkinya. Undang ke Baitullah. Ya Allah, keluarganya sakinah. Anak-anaknya jadi hafiz-hafiz. Modal 5 ribu tuh. Di antara tiga orang ini kira-kira mana yang paling disukai Allah? Satu, dua, tiga. Kita udah tahu orang yang disukai Allah itu orang yang paling ringan berbuat kebaikan. Di antara tiga orang ini mana yang paling disebelin tukang mangga? Satu, dua, tiga. Satu, kita udah tahu kalau tukang nawar itu disebelin. Di antara tiga orang ini kira-kira wajah yang paling petot yang mana? Satu, dua, tiga. Satu, gak ada cerita nawar sambil senyum, gak ada. Apa-apaan mangga kayak gini? Pertanyaannya, ibu, bapak, yang mana? Lo kok gak ada yang jawab? Yang mana? Jujur, awas jangan ditambah-tambah. Siapapun yang ngomongin dirinya sendiri ada kecenderungan dusta biasanya. Dengerin ya, mama, bapak-bapak dengerin. Salah satu pintu yang membuat orang gampang berdusta, dengerin ini, adalah ketika dia senang menceritakan dirinya sendiri. Kalau orang udah ngobrol, nyeritain dirinya sendiri, gampang sekali ditambah-tambah, diada-adakan, dilebih-lebihkan, itu kan bohong. Sama ini juga ditanya barusan, bapak ibu yang mana yang menilai orang lain gampang? Tiga pastinya, tiga, gak jelas yang nyebut tiga tapi gak yakin, dah langka luar biasa. Itu juga kepepet. Nyebut dua, ya kalau lagi sadar. Selebihnya kan satu kita ini. Nah ibu bapak, kalau kita minta bahagia, jangan heran, bahagia itu dari Allah. Dan salah satu hadiahnya, kita dibuat senang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita dikasih uang, itu belum tentu dikasih bahagia. Karena makin banyak uang, makin bagus, makin mewah, makin mahal, bisa hilang tuh kebahagiaan kita. Karena takut hilang, takut rusak, takut berkurang, ya kan? Coba, ibu bahagia mana? Pakai gelang berlian atau karet gelang? Sok, datang ke wilayah preman, ha? Tenang mana hatian? Jawab. Jawab apa? Kalau pakai gelang berlian ke daerah preman mah takut buntung tangannya. Karet gelang mah tinggal cepret-cepret preman yang lari. Hadirin, jangan bangga kalau Allah ngasih dunia ke kita. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, itu gak identik dengan kebahagiaan. Itu cuman casing. Tapi kalau sudah diberikan hati yang selalu ingat ke Allah, ini merupakan pintu kebahagiaan. Surat Ar-Radd ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan hatimu hanya akan tenang dengan mengingat Allah. Hanya ala bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah lah hatimu akan tentram. Makanya kalau ingin sesuatu, ingat ke Allah. Pasti Allah yang punya. Benar? Takut. Kalau takut sesuatu, harus apa? Ih, jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Kalau takut, ingat ke siapa? Ingat Allah. Karena yang kita takuti, pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, pasti dalam kekuasaan Allah. Ayo, takut apa? Takut suami? Enggak. Jangan takut suami berpaling ke lain hati, Bu. Allah yang menguasai hati suami, ingat baik-baik ini ya. Ibu mau centil setengah mati, enggak ngepek. Mau pakai dandanan apa aja enggak ngepek. Yang ngepek tuh cuma satu, kalau Allah ngebalikin hatinya. Jadi seorang istri harus berjuang agar menjadi istri yang disukai Allah, dan salah satu hadiahnya adalah dibalikan hati suaminya. Mana yang kira-kira karunia Allah? Ya Allah, doa gini, balikan hati suami saya, ya Allah. Atau ya Allah, cintailah saya. Mana yang lebih bagus doanya? Nah, kalau ini ada yang tukar pikiran, saya sudah berbuat yang terbaik untuk suami saya sudah masak, saya sudah dandan, tapi suami saya tetap acuh ke saya. Kenapa ya? Karena ibu melakukan segalanya demi suami. Lakukanlah karena Allah. Saya ikhlas. Enggak. Atau dari mana lah itu ngadu terus dari tadi. Sakit hati saya. Eta teh enggak ikhlas. Sedangkan Allah tuh sukanya sama yang ikhlas. Ada yang doa, ya saya sudah tahajud tiap malam. Enggak lunas-lunas. Padahal saya sudah minta kepada Allah supaya utang saya dilunasin. Teman saya enggak tahajud, lunas. Dengerin. Siapa tahu tahajudnya bukan ingin dekat dengan Allah, ingin lunas utang. Bukan tidak boleh minta lunas utang, tapi jangan sampai jadi niat tahajud. Tahajud supaya dekat dengan Allah, supaya disayang Allah, dan doa minta lunas utang sebagai salah satu doa kita. Jangan sampai jadi tujuan utama dari tahajud. Jelas? Coba nanti, kalau udah lempeng aja, ya Allah, saya ingin dicintai olehmu. Itu gampang lah, semua rezeki milik Allah. Gitu hadirin, makanya kalau ada takut-takut suami gimana, ya ke Allah lapornya, jangan ke teman. Karena teman itu juga suaminya lagi liur. Ini bagaimana, sudah sadar belum kucing? Hati-hati, jangan takut oleh istri ya Pak ya. Sebelum nikah singa, sudah nikah jadi kucing. Ini gimana nih status ini? Halo? Sing takut ke Allah, karena Allah itu menguasai istri, hati anak, semuanya dikuasai Allah. Takut oleh atasan, gak usah takut. Atasan juga ciptaan Allah. Saya takut sekarang oleh banyak begal, ya, berlindung ke Allah sekuat tenaga. Setiap begal itu ciptaan Allah juga kok. Dia tidak bisa ngebegal kecuali dengan izin Allah. Saya takut ini demam berdarah, takut nyamuk. Nyamuk kerjanya bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan di bumi. Berlindung. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Sebelum tidur baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tangan tuh yang tiga surat terakhir. Ucapkan ke seluruh tubuh. Wah, enggak bisa dicelakain apa-apa tanpa izin Allah. Dibaca semuanya, jangan judulnya aja. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini main-main hadirin. Ayo, apa yang kita takutin? Takut gempa, sudah jalanin aja hidup dengan banyak tobat. Kalaupun terjadi gempa, kita gak akan mati kecuali udah waktunya. Ya, walaupun digulung tsunami, kalau belum waktunya meninggal, pasti hidup. Tapi gak pakai gempa juga kan pada meninggal di sini, ya. Benarkah? Jangan takut. Memang ini ya, saya dengar dari orang-orang yang diselamatkan Allah ketika ada bencana, apa yang didengar selama di sana? Rata-rata semua orang nyebut nama Allah. Tuh. Ya Allah, tolong. Tidak ada satupun cerita yang selamat kecuali pasti dia bercerita tentang Allah. Tentang, kalau yang agama lain mungkin tentang Tuhannya. Ya. Coba dengar cerita apapun, pasti nyangkut. Tidak ada yang, saya lari sana, enggak. Ya Allah, ya Allah. Karena sudah fitrah kita. Yang gampang mah coba kalau naik pesawat, ada turbulen, udah pasti tuh nyebut. Allah Akbar. Allah, Allah, ya Allah. Allah, Allah, gitu. Saya kan sering lihat yang kayak gitu, Pak. Tapi kalau udah tenang, enggak tuh yang nyebut Allah tuh. Nonton film lagi, lagu lagi. Emang harus turbulen sepanjang jalan. Benar tidak? Kalau yang gak naik pesawat, naik kereta coba. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kita mah kalau kepepet aja zikir itu ya. Harusnya setiap waktu kita zikir. Ayo kalau takut apa-apa berlindung ke Allah. Takut dimarah, ya sudah berlindung ke Allah yang menguasai. Saya sudah berlindung tapi saya tetap digigit anjing. Pasti ada rahasia Allah di balik gigitan itu. Siapa tahu akan dipertemukan dengan jodoh. Digigit anjing, dibawa ke dokter, ternyata jodoh dengan dokternya. Aduh, pengen digigit ya. Beda-beda hari ini. Pulang dari sini kalau ada yang digigit anjing jangan dulu ceria ya. Ingat takdir tiap orang beda-beda ya. Dan yang belum punya jodoh juga gak usah nyari anjing. Karena garisnya masing-masing. Dah gitu pokoknya, ini tuh kajian yang lalu, kenapa jadi panjang begini. Pokoknya begitulah hadirin sekalian, bahwa gak pernah sendirian kita. Surat Al-Hadid ayat 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi enggak boleh merasa sepi. Lonely itu tidak ada. Kan ada lagu apa tuh? Sendiri, aku sendirilah. Ah, itu mah kurang iman ya. Tidak pernah kita sendirian. Di kamar sendirian, enggak sendiri. Ada Allah, malaikat juga nemenin kita. Betul? Kapan kita sendiri? Kita merasa sendiri karena enggak ingat Allah. Kalau ada ingat Allah, mah meningkatnya zikir aja. Bagi yang belum punya pendamping hidup, atau yang pisah, atau yang sudah meninggal pasangannya, atau yang jauh, udahlah, ada Allah, ada para malaikat, mending zikrullah. Nanti Allah menghibur hati kita dengan tenang. Galau itu pasti karena kurang zikir. Lebih banyak mengingat selain Allah daripada Allah pasti gelisah. Ingat pilpres, ingat. Ingat pilpres, ingat. Allah ya. Oh, enggak boleh ngomong orang di sini ya. Ingat pilpres, ingat Allah. Allah yang menentukan segala. Wah, gimana nih suasananya sekarang pilpres kayak gini? Oh, ada pihak ini. Ais, tenang weh. Dak, kalau Allah menetapkan sesuatu pasti kejadian. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gimana kalau ada yang licik di dalam ini? Gini ya, yang menetapkan tetap Allah. Kalau yang niatnya baik, caranya baik, tidak ada takdirnya, dia tidak jadi. Tapi dia sudah jadi orang yang disukai Allah. Kalau ada yang niatnya baik, caranya benar, ada takdirnya, jadi dia. Pasti jadi. Tapi banyak pertolongan Allah nanti kalau udah jadinya. Kalau niatnya jelek, caranya jelek, tapi memang Allah menakdirkan dia jadi juga tuh. Tapi dia akan jauh dari pertolongan Allah dan dia akan penuh dengan dosa. Makanya di dalam Ali Imran 26 itu, tu'til mulka man tasya, Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa tangzi'ul mulka mimman tasya, Allah ambil kekuasaan dari yang Allah kehendaki. Tu'izzu man tasya, Allah muliakan siapa yang dia kehendaki. Wa tudzillu man tasya, Allah hinakan siapa yang dia kehendaki. Biyadikal khair, di tangan Allah lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi dipisahkan antara kekuasaan dengan kemuliaan. Kalau dengan kekuasaan itu makin takwa dan ngajak takwa, baru dikasih kemuliaan. Tapi kalau dikasih pangkat jabatan dia tidak takwa, maka dia jadi hina. Karena kedudukan itu bukan tanda kemuliaan. Bukan. Kemuliaan itu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jangan bangga punya pangkat jabatan kedudukan, itu mah cuman casing, bukan tanda kehebatan, kesuksesan. Enggak. Ada orang yang bodoh juga, kalau Allah mau kasih mah jadi weh. Hitler juga enggak punya perasaan, jadi tuh. Benar? Berapa banyak yang jadi pemimpin padahal tidak baik akhlaknya, kalau Allah mengendaki jadi. Dan kalau Allah mau ngambil, ambil. Nih beberapa hari ini yang ke-99 ya, kepala daerah yang ditangkap. Udah gak usah nyebut Bekasi, diam. Tahan, saya aja udah nahan diri. Saya nyebut gitu barusan. Ya berarti kepancing itu. Dengerin. Kalau Allah mau ngambil, turun. Ya, kasih jabatan apapun, gak ada yang bisa nahan. Allah mau nurunkan dari jabatan tertinggi, kan di negeri ini ada beberapa jabatan tertinggi ya, ketua titik-titik yang saling setara. Kalau Allah mau nurunkan, cukup kasih tiang listrik, peng, turun. Ya. Iya, gampang bagi Allah untuk nurunkan apapun. Tidak ada yang ditangkap dan diturunkan kecuali memang dengan izin Allah. Apa ibu? Itu ada tiang listrik ya. Teruskan. Dah, ini yang kemarin itu. Sekarang saya cek slok ya, karena tidak semuanya bisa saya jelaskan. Yang gampang aja, yang rada gampang gitu. 179. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun talabuka tasabuban ilal ata'i minhu fayaqilla fahmuka anhu, wal yakun talabuka li izharil ubudiyah wa qiyaman bihuquqir rububiyah. Jangan sampai doa permintaanmu kepada Allah itu engkau jadikan sebagai alat atau sebab untuk mencapai pemberian Allah. Niscaya akan kurang pengertianmu atau makrifatmu kepada Allah. Tetapi hendaknya doa permintaanmu semata-mata untuk menunjukkan kerendahan kehambaanmu dan menunaikan kewajiban terhadap kemuliaan, kebesaran, dan kekayaan Tuhanmu. Jangan sampai doa permintaanmu kepada Allah itu engkau jadikan sebagai alat atau sebab pemberian, mencapai pemberian Allah. Akan kurang makrifatmu kepada Allah. Tapi hendaklah doa permintaanmu semata-mata untuk menunjukkan kerendahan kehambaanmu dan menunaikan kewajiban terhadap kemuliaan, kebesaran, dan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Gini hadirin, doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Nur samawati wal ard, cahaya bagi langit dan bumi. Kita harus berdoa. Tapi jangan nganggap Allah tuh bisa diatur oleh doa kita. Ini tidak adab. Kita berdoa itu, satu, adalah memenuhi perintah Allah. Karena Allah nyuruh kita berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, Allah yang mengabulkan. Jadi kita doa karena Allah nyuruh kita doa. Dan yang kedua, doa itu untuk memperjelas positioning kita, hadirin. Sekalinya bahasa Inggris dan hese. Doa itu untuk memperjelas di hati kita tentang posisi kehambaan kita. Aku pernah nanya ke guru dulu, Mbah, gimana supaya doa kita dikabulkan Allah, dalam tanda kutip ya, doa yang disukai Allah. Kata guru saya gini, hilangkan dirimu seenggak ada enggak adanya dan adakan Allah seada-adanya. Artinya jangan merasa kita ini ada ilmu, ada tenaga, ada amal ya. La haula wala quwata illa billah. Allah yang punya segala-galanya, kita enggak punya apa-apa. Allah yang maha perkasa, maha kuasa atas segalanya, kita melemah tiada daya. Allah yang menggenggam segala sesuatu, kita bodoh, tidak tahu apapun. Lemah, yang kita punya cuma dosa, dosa, dosa. Dan itu pun ditutupi oleh Allah, dan itu pun ditunggu tobat oleh Allah. Jadi harusnya orang yang banyak doa tuh lumbruk begitu di hadapan Allah tuh. Nah, inilah posisi terbaik dari sebuah doa. Jadi ke Allah tuh jangan kayak ke temen. Ya Rob, saya lapar nih. Ada, nggak boleh. Walaupun kita minta untuk makan dan sebagainya, tapi penuh dengan kehambaan. Dan kalau udah dikasih, jangan merasa ini buah dari doa, karena sebetulnya doa itu kan hanya mematuhi perintah. Enggak pakai doa juga kita udah dicukupi selama ini, betul? Hey, pernah doa kedip enggak? Deh, Ya Allah tolong kedipkan mata saya dengan kecepatan standar, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, dan tolong seimbang, simetris ya Allah, jangan giliran, nanti repot saya gimana. Tolong ya Allah air matanya, komposisinya harus pas, jangan kelebihan, kalau nanti kan air mata terus saya defisit. Enggak. Tolong ya Allah gigi saya, jangan terlalu lembek begini, gak enak ini gusi, kan repot hadirin, tingkat kekerasan gigi kita tidak tahu, betul? Rambut ya Allah ini kecepatannya terlalu tinggi nih ya Rob. Baru juga kemarin dicukur, sekarang udah gondrong lagi. Halo, pernahkah kita minta tentang diri kita ini secara utuh lengkap? Enggak tahu keperluan tubuh kita, tapi beres. Jadi sebetulnya kita tuh lebih banyak yang tidak pernah kita minta dan beres dibanding dengan yang kita minta, betul? Nah, tujuan minta juga sebetulnya bukan supaya diadakan oleh Allah. Tujuan minta yang terpenting mematuhi kewajiban, kita harus doa dan juga membuat kita semakin ngepas posisinya sebagai hamba. Dikasih atau tidak oleh Allah malah itu urusan Allah. Kita mah yakin. Ayat surat Al-Baqarah ayat 86 ya. Oh ya. 186. Hadirin, jadi jangan suka ditunggu-tunggu. Allah saya udah doa, tapi kok belum dikabul juga? Ah, ini jelek. Ke siapa belum dikabul? Allah tuh gimana meninggal adil? Oh, itu lebih buruk lagi. Kalau kita diadili, mah disambar petir, hadirin. Udah, kapan waktunya, seperti apa bentuknya, itu mah bukan wilayah kita. Wilayah kita mah berdoa dengan sungguh-sungguh. Betul? Kadang-kadang Allah memojokkan kita dalam suatu situasi agar kita jadi hamba betulan. Karena kalau enggak dipojokkan, biasanya kita jadi sombong, petantang, petenteng. Kan posisi yang paling disukai Allah dari kita itu adalah itu. Merasa tidak berdaya, merasa bodoh, merasa lemah, merasa tidak punya, kecuali merasa bergelimang dosa, itu disukai oleh Allah. Dan selebihnya diurus nanti. Yakinlah hadirin. Ustaz, silakan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku. Masya Allah, makanya salah satu zikrullah yang membuat nikmat dalam hidup ini adalah membiasakan selalu bermunajat kepada Allah. Dalam segala urusan minta saja, karena setiap kita doa, setiap itu pula kita zikrullah. Betul? Apalagi kalau doanya pakai hati, seperti wasiat Rasulullah kepada Siti Fatimah, doanya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Artinya, duhai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun, birahmatika, dengan rahmatmu tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah urusan saya seluruhnya ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap abada, selamanya. Itu doa yang dianjurkan. Ini hadisnya derajatnya hasan. Ini doa yang dianjurkan, diwasiatkan kepada Siti Fatimah putrinya untuk selalu banyak doa ini. Jadi Rasulullah SAW itu tidak mau sekejap pun tidak ditolong oleh Allah. Maunya setiap saat ditolong dalam hal apapun, segala urusan. Makanya terus saja zikrullah kepada Allah. Karena orang yang terus mengingat Allah, Allah akan mengingatnya secara spesial. Ayo hadirin, udahlah, jangan terlalu banyak mikir yang membuat lupa kepada zikir. Bukan tidak boleh mikir, dah pasti mikir. Cuma tiap mikir jadi zikir. Dalam hal apapun, dalam hal apapun. Ingat dolar naik, ingat. Ingat dolar naik, ingat. Allah, Tuhan kita kan bukan dolar. Pertama mah kita enggak punya dolarnya. Yang kedua juga udah dipikirin oleh kita enggak selesai. Kita bukan Bank Indonesia. Kita itu Bank Johan, Bank Nanto ya. Ingat bensin naik, ingat. Ingat Allah dulu. Terus ingat kenapa pemerintah naikin bensin misal. Tapi harus ingat Allah dulu. Pokoknya masalah itu kalau delay, tidak nyambung ke Allah, mesti hati kita gelisah. Benar? Lagi jualan, tiba-tiba ada pedagang yang sama di sebelah, dagangannya sama. Ingat siapa, hayo? Yang benar. Huh, ini saya ada pesaing. Ciptaan siapa dia? Beliau ciptaan siapa? Maaf, bukan yang ini ya. Beliau ciptaan ini, pedagang ciptaan siapa? Tapi dia jadi pesaing saya. Sekarang yang dagang tahu ini jadi bertiga. Hei, ini hamba Allah juga kiri kanan kita. Punya anak, punya istri, harus bayar sekolah, harus makan, bayar kontrakan, mau umroh, nyicil utang. Siapa yang ngasih rezeki ke beliau selain Allah? Kan? Halo? Jelas enggak ini? Jangan bikin saya emosi ya. Ingat Allah yang ngebagi rezeki. Tapi gara-gara dia di kiri kanan saya jualan, dagangan saya jadi berkurang. Ya enggak apa-apa berkurang. Karena rezeki kan tidak harus dari ini aja. Mungkin anak ditakdirkan jadi bintang kelas, dapat beasiswa. Nah, pas ke dokter ada cabut gigi gratis, ya. Daripada nganggur dokter. Salah hadirin. Siapa tahu pas ke satu tempat ada teman yang ngasih hadiah. Jangan suka ngatur Allah dengan penghasilan, dengan gaji. Karena Allah tuh ngasih rezeki itu tidak harus selalu terdeteksi oleh kita. Betul? Sok yang udah lama-lama hidup di dunia, sayalah udah lama. Susah cari yang lebih tua dari saya di sini. Oke, udah berapa lama? Udah berapa lama? 51. Ah, oh, lebih muda dari saya. Saya 57 sebentar lagi. Gak jelas tuh rezeki saya tuh. Dari kantor gaji 3,5 juta. Gak cukup apa-apa. Tapi dah. Yang penting kan bukan gaji, penghasilan. Shh, diam ah. Benar-benar nggak diduga sama sekali dari mana. Ah, akhirnya emang nggak pernah mikirin rezeki. Yang penting memikirin apa yang Allah suka aja. Titik. Ya, anak 11, gimana itu? Tapi dah bukan bikinan saya, ciptaan Allah. Saya boro-boro bikin anak, gambar anak aja, gagal total. Bikin sehelai rambut aja, enggak sanggup. Dan beres itu rezekinya. Pesantren kuda, 37 sekarang. Gimana coba kemarau? Kuda mah enggak nyari nafkah. Kami yang ngarit hadirin. Kemana-mana nyari rumput. Kuda mah cengar-cengir gitu dong. Saya sih tidak iri ya, gak pengen jadi kuda tetap. Cuman saya mikir ini kuda, ini kan kemarau sekarang. Rumput kering di mana-mana po. Aduh, susah nyari rumput sekarang. Santri juga berjuang keras cari rumput tuh. Enggak ada kegelisahan tuh kuda tuh. Kami yang gelisah, ya Allah. Beneran hadirin. Maha suci Allah yang menjamin rezeki. Makanya kalau lihat kiri kanan ada kompetitor dalam tanda kutip, itu tidak mengurangi rezeki kita sama sekali. Masa ada dia kemudian rezeki kita berkurang? Emang Allah pada ini gitu bingung ngasih rezekinya? Enggak mungkin. Enak, betul? Nah, supaya banyak ingat Allah tuh diantaranya tafakur seperti tadi. Banyak tafakur. Dari Asma'ul Husna itu bisa semakin yakin kepada Allah. Pelajari satu persatu dengan baik. Kemudian dari doa-doa juga nambah yakin ke Allah. Dan salah satu yang bisa membuat zikrullah kita makin agak panjang adalah Quran, Al-Quran. Jadi Bapak Ibu harus rajin baca Quran ya. Tapi saya belum ngerti artinya ah. Ya dibaca tuh artinya ah. Udah gak ngerti gak baca lebih repot ya. Tapi bedanya Al-Quran itu walaupun gak mengerti, kita baca dengan niat takarrub kepada Allah sudah ada kebaikannya. Saya lihat di YouTube Al-Quran dibacakan kepada yang non-Islam, ternyata mereka merasakan ketenangan. Ya karena memang itu zikrullah, beda ya. Saudara membaca bahasa Jepang yang tidak mengerti dibaca sendiri, gak ada nilainya. Tapi kalau Al-Quran satu huruf itu 10 kebaikan. Apalagi kalau kita pahami, belajar artinya, Masya Allah. Sehari satu juz minimal ya, bismillah. Ada satu juz, nah, berarti dia biasanya satu huruf tuh. Hadirin itu minimal, sehari satu juz tuh. Itu minimal, ya minimal. Atau udah enggak lama, kalau dibaca tartil juga paling lama sejam, tunduh. Tunduh itu karena tidak menarik. Dan yang menarik mah gak pernah tunduh ya kan. Kenapa kita gak baca Quran? Tahu sebabnya apa? Karena belum dianggap penting Al-Quran itu. Buktinya WA dibaca terus karena dianggap penting. Kenapa sepak bola gak ngantuk? Karena dianggap penting gol itu ya kan. Ayo ah, ngaku Islam tidak pernah baca Quran. Serius ini Islam kan? Ayo yang belum bisa baca Quran, mulai detik ini niat untuk belajar baca Quran. Sebelum mati nanti dikubur tuh Quran tuh cahaya. Benar-benar cahaya kita dikubur tuh nanti diantaranya Quran. Mau gelap terus. Ayo yang membacanya terbata-bata bagus, karena pahalanya dua, pahala belajar dan pahala membaca. Kenapa ya saya itu baca Quran terbata-bata? Karena jarang. Itu ya. Aduh, gampang pisan jawabannya. Muni melongo. Ya jarang baca. Kalau lancar namanya terlancar-lancar. Sing dipaksakan ya ke target. Yang 0 sampai bisa itu berapa lama sih? 7 minggu bisa gak? 1 bulan jadi bisa kan? Dengan benar bisa kan? Banyak metode baru. Anak saya disleksia, agak kesulitan membaca Quran karena hurufnya jadi sama. Ya dengan ta itu sama pak. Repot karena suka kebalik-balik. Saya juga disleksia, repot sekali membaca apalagi menulis ya. Tapi dengan izin Allah ketika dia difokuskan ke sekolah yang membaca Quran, dalam tempo 7 minggu hanya dengan jadwal biasa saja bisa membaca Quran dengan fasih benar langsung tuh di Quran dengan tahsin yang baik. Itu yang disleksia ya, yang mengalami kesulitan. Bayangin ta dengan ya itu bingung gak sama ya. Kalau huruf Latin tuh B, D sama L, J sama, gak bisa dibedakan. Tapi izin Allah bisa sekarang menghafal Quran. Ini yang normal-normal begini, apa saudara harus diitukan? Ayo ah, baca. Itu juga membantu kita zikrullah. Di mobil-mobil, kalau saudara pakai kendaraan sendiri, usahakan Qurannya itu lengkap dengan terjemahnya. Baca satu ayat, ada terjemah. Alhamdulillah, Bandung Jakarta kan macet 4 jam. Itu berarti mewah sekali di dalam mobil tuh, Pak. Selain bisa tilawah, dengar terjemahnya. Seminggu dua kali bulak-balik begitu, khatam itu Quran. Terjemahnya. Kita bisa dengar. Ayo ah. Mau yakin kalau enggak. Asmaul Husna pahami, Al-Quran pahami, doa-doa pahami, insya Allah diantaranya itu akan menambah kita jadi anteng dengan Allah. Nah begitulah, kalaupun kita berdoa, doalah sebagai ibadah, ya. Kalaupun kapan ditakdirkannya, sudah itu mada Allah Maha tahu kapan yang terbaik. Jangan ngatur detail, ya Allah saya ingin jodoh si itu tuh. Balikan hatinya sekarang juga. Udah limit waktunya ya Allah. Jangan hadirin, dah belum tahu yang itu yang terbaik bagi kita. Di sini saya udah cerita tentang tukang kembang belum? Udah ya? Minggu lalu udah. Sebab saya udah di beberapa tempat udah nih. Cepetan, udah belum? Saya belum ya. Oh, udah dengar ya? Diam ya, jangan mengganggu. Ini saya mau cerita sedikit bahwa hidup mah gak usah banyak rekayasa, lempeng-lempeng aja. Jangan pakai licik, jangan pakai neko-neko, termasuk mau jadi presiden siapapun. Gak usah pakai licik-licikan, dah yang menentukan mah Allah. Licik itu hanya membinasakan dirinya sendiri. Lempeng aja dalam karir, jabatan, bisnis, lempeng aja. Termasuk nyari jodoh, ini salah satu contohnya nih. Jadi ada seorang pemuda punya calon, menurut dia tuh dalam tanda kutip pacar lah mungkin. Pergi ke tukang bunga, cik beli bunga satu, apa dek, ya saya mau datang ke calon istri saya. Waduh romantis ya, ya begitulah pak, namanya juga cinta. Mau pergi beli satu lagi pak, lah ini buat siapa dek? Adiknya tuh manis. Kalau saya lagi ke rumahnya suka rada ngeliatin, ya kalau enggak jadi kakaknya atau adiknya. Kata si tukang bunga, Allah ya ade meniserakah. Ya namanya juga jaga-jaga pak, ikhtiar. Pas udah keluar, balik lagi ke toko bunga. Satu lagi lah katanya. Loh ini buat siapa lagi dek? Ini kalau saya kesana, ibunya tuh sambil nyuguhin tuh suka ngeliatin saya. Dan juga cakep ibunya deh. Ah, persiapan aja dalam segala kondisi. Kata tukang bunga teh, ini anak kurang ajar benar ini. Ya kakaknya, ya adiknya, ya ibunya, ini anak bejat ini. Datang kasihin, aduh neng, dek, ibu, waduh. Lagi duduk manis begini, leng-leng, si bapak datang, lihat tuh bapak datang. Pas lihat bapak langsung doa. Doa sekali khusus. Lama doanya tuh sampai pada pegel terus. Sampai si calon istrinya ngomong gini. Akang, sambil bisik-bisik, saya tidak nyangka. Ternyata Akang tuh orangnya religius sekali. Bisa doa sekhusus ini. Dan sepanjang ini udah lama nih Kang doanya. Si Akang ngejawab, Neng, Akang juga gak nyangka ternyata bapak Neng teh tukang kembang. Ngerti enggak? Pokoknya yang gak ketawa pasti gak ngerti. Sudahlah, tidak penting. Makanya jangan banyak rekayasa hidup, melempeng-lempeng weh. Coba itu kan. Saya juga gak tahu sampai kapan dia berdoa itu hadirin. Mungkin sambil pulang juga dia doa terus. Ini perumpamaan yang cerita ini, mudah-mudahan tidak kejadian betulan. Tapi berapa banyak yang banyak berstrategi, tidak tulus. Dan kalau Allah ngebuka, mah kebuka aja. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa bersiasat, tidak ada licik-licikan. Allah tahu semuanya. Dan Allah yang menentukan. Makanya hidup mah udahlah, enggak usah neko-neko. Lempeng weh. Apa yang Allah suka lakukan sebisanya dengan ikhlas. Apa yang Allah tidak suka sekuat tenaga jauhi. Kalau tergelincir segera tobat. Ya. Dan semuanya juga ada dalam kekuasaan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Dah segitu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya arhamar rahimin irhamna. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duha yang maha menatap, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa-dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Ampuni ya Allah dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Allahumma gfir lana wali walidina. Warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hablana min azwadina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Duha yang maha agung, kuatkan iman yang masih lemah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Karuniakan kepada kami doa-doa yang kau ijabah. Cukupi kami semua hanya dengan rizkimu yang halal, yang barokah. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Ya Allah, berikan kepada kami pendamping hidup yang menguatkan iman kami. Keluarga sakinah, rumah tangga yang penuh barokah, keturunan yang saleh-saleha, keluarga hafiz-hafizah. Istiqomahkan kami ya Allah. Sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Berikan jalan keluar yang dihimpit masalah ya Fattah. Berikan kemudahan segala urusan yang engkau berkahi. Jauhkan dari segala urusan yang menjadi fitnah. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini. Persatukan para ulama. Karuniakan para pemimpin yang adil, yang amanah, yang takut padamu, yang dapat membimbing kami di jalanmu. Allah ya Karim, lindungilah saudara kami yang teraniaya, yang terancam bala dan musibah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma arzuqnal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga yang membangun masjid ini dan memfasilitasi pengajian kita ini oleh Allah mendapatkan pahala yang melimpah, kebaikan dan perlindungan Allah. Terima kasih Bapak-bapak yang baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.